إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَا بَعَدْ. Kita lanjutkan masih pembahasan tentang sholat ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang khusyuk, bagaimana ya kekhusyuan di dalam sholat. Kata beliau, wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibat wa sunanan. Ketahuilah bahwa salat itu memiliki rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah. Wa ruhuha an-niyah wal ikhlas wal khusyu' wa hudurul qalbi. Dan rohnya salat itu apa? Niat, ikhlas dan hadirnya hati. Ini rohnya sholat nih, niat. Sebab tanpa niat, sholat kita tidak akan diterima. Salah niat juga bisa. Misal antum sholat wajib tapi niatnya sunnah, gak diterima. Ikhlas, demikian pula. Orang yang kehilangan ikhlas tidak mendapat pahala sama sekali. Khusyuk, orang yang kehilangan khusyuk, ya, berkurang pahala sholatnya. Bahkan bisa jadi tidak dapat pahala. Rasulullah SAW sabda, ya, wa inna ar-rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa 'ushruhu wa tus'uhu wa thumnuhu wa sub'uhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Tidaklah seseorang, kata Rasulullah, ketika telah selesai salat ternyata hanya ditulis oleh Allah 1/10 saja pahalanya. Ada yang 1/9, ada 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, ya sampai setengah. Apa yang mempengaruhi nilai sholatnya itu, diantaranya apa? Khusyuknya itu. Semakin khusyuk, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang khusyuk, semakin kurang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hudurul qalbi, dan hati yang hadir. Apa itu hati yang hadir? Artinya pikiran enggak kemana-mana. Salat ya salat tapi mikir pikirannya dari pasar. Salat ya salat tapi mikirinnya macam-macam. Ya. Tabligh fa inna salata tashtamilu al adhkarin wa munajatin wa af'al. Karena salat itu mencakup apa? Zikir, munajat dan perbuatan. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsul al maqsud bil adhkar wal munajah. Kalau hati kita tidak hadir, maka tidak bernilai sama sekali zikir dan munajat kita. Ya, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Ya. Atau antum bisa membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin. Tapi ternyata hati kita tidak hadir. Hanya ucapan saja, tapi kita tidak berusaha untuk memahami maknanya. Maka yang seperti ini bisa tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nutqa idza lam yu'rib amma fi dhamir kana bi manzilatil hadayan, kata beliau. Karena kalau ucapan saja tidak diikuti oleh hati, itu sama dengan orang yang ngelindur. Atau orang ngelindur. Ngelindur itu ngomong dia, Pak, tapi enggak paham, enggak sadar juga dia. Antum kalau lagi tidur terus ngelindur, kira-kira antum sadar enggak? Paham enggak? Enggak. Sama halnya dengan orang yang ya zikir tapi pikirannya kemana-mana, hatinya tidak hadir. وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال لانه اذا كان المقصود من القيام الخدمه ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم Walam yakunil qalbu hadiran lam yahsulil maqsud. Demikian pula perbuatan dalam sholat. Kita berdiri di hadapan Allah itu tujuannya apa? Ya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Allah. Kita ruku dan sujud sebagai apa? Penghinaan diri kita kepada Allah. Nah, kalau hati kita tidak hadir, kata beliau, maka tujuan itu semuanya tidak terhasilkan. Ya, tapi ketika kita berdiri dan kita merasa kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Besar dan hati kita pun juga membesarkan, maka disitulah tujuan berdirinya kita di hadapan Allah terhasilkan, ya akhwal Islam. Kata beliau, fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya surah la i'tibara biha. Karena perbuatan kalau sudah keluar dari maksud tujuannya tidak dianggap apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan pula darah korban. Akan tetapi yang sampai itu apa? Ketakwaan kalian. Yang sampai kepada Allah itu bukan sebatas perbuatan, tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Pengagungan hati dan ketundukan, yang merupakan hakikat daripada roh daripada sholat tersebut. Kata beliau, wal maqsudu annal wasil ila Allah subhanahu wa ta'ala huwal wasfu alladhi istawla 'alal qalbi. Dan maksud yang diinginkan dalam sholat itu apa? Yang sampai kepada Allah itu apa? Kata beliau, yang sampai kepada Allah itu adalah sesuatu yang menguasai hati kita. Hatta hamala alam tithalil awamir al-matlubah, yang memberikan kekuatan untuk bisa mempraktikkan perintah-perintah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sholat, tapi ternyata ya, sholat itu tidak memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus, kok bisa? Kenapa? Berarti maksud tujuan dari sholatnya belum terhasilkan. Karena Allah menyebutkan maksud tujuan sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ada apa ini? Kata Ibnu Taimiyah, apabila ibadah itu tidak menghasilkan takwa, fahiyah dakhilah, berarti itu kemasukan sesuatu itu. Bisa jadi karena riya, bisa jadi karena kurang khusyuk, bisa jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita itu. Ya. Rabbi falabudda min huduril qalbi fis shalah. Maka dari itu hati itu harus benar-benar hadir di saat sholat itu. Dengan cara fokus pikiran kita, Pak. Jangan banyak pikiran kena kesana kemari. Fokuskan kita berusaha untuk memahami makna-maknanya. Walakin sama hasyari'u fi ghaflatin tatara. Namun untuk fokus terus itu enggak mungkin biasanya, Pak. Kemampuan manusia untuk fokus terus ada batasannya. Ada terkadang orang seperempat jam fokus, setelah itu enggak fokus lagi. Ya, sesuai dengan kemampuan orang itu beda-beda, Pak. Antum aja kalau ngedengerin kajian, setengah jam pertama fokus kan? Selanjutnya wallahu a'lam gitu. Ya, ada yang mulai remang-remang matanya gitu. Ada yang udah kemana-mana pikirannya. Demikian pula dalam sholat, untuk betul-betul fokus itu sulit. Maka Allah, kata beliau, sama hasyari fi ghaflatin tatara. Allah memaafkan kelalaian yang tiba-tiba datang. Tapi kita berusaha untuk apa? Kembali lagi. Li'anna hudhural qalbi fi awwaliha yansahibu hukmu ala baqiha. Karena hadirnya hati di awal, hukumnya dihukumi dengan sisanya sama. Ya. Kemudian beliau akan menyebutkan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kata beliau, wal ma'ani allati tatimu biha hayatus shalah katsirah, dan makna-makna yang menyempurnakan hidupnya salat itu banyak, kata beliau. Apa saja yang menyempurnakan kehidupan salat kita? Kita ini salatnya jangan sampai salat mati, tapi salat hidup, Pak. Maksudnya salat hidup itu hatinya yang hadir dan salatnya pun juga betul-betul bernilai, berkualitas gitu. Jangan sampai kita ini salat tujuannya hanya sebatas yang penting saya salat. Yang penting saya bagaimana caranya selesai salat, selesai. Banyak di antara kita terkadang begitu. Salat itu hanya sebatas melepaskan tanggungan, dah selesai. Kita tidak berpikir dan kita tidak merasakan kalau salat itu kebutuhan hidup. Tapi selama ini mungkin kita menganggap salat itu hanya sebatas beban saja. Yang penting saya sudah selesai, sudah lepas beban, alhamdulillah. Nah, terkadang di antara kita pas lagi sholat itu yang dipikirkan bagaimana saya cepat selesai. Bagaimana kita tidak berpikir bagaimana saya bisa menikmati sholat. Bagaimana supaya saya merasa lezat dengan sholat, begitu. Ya, jarang sekali di antara kita. Beda dengan salafus sholat. Salafus sholat itu betul-betul merasakan kenikmatan sholat, Pak. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi Salah. Wahai Bilal, jadikan kita istirahat dengan sholat, ya Bilal. Masya Allah. Rasulullah SAW kalau sholat itu hatinya istirahat, tenang, tentram. Ibnu Umar pernah terkena panah di kakinya, panah beracun. Sehingga dokter harus mengamputasi kakinya itu. Tahu sendiri di zaman dulu, amputasi gak pakai bius-biusan. Digergaji aja begitu. Apa kata Ibnu Umar? Tolong amputasi saya ketika saya sholat. Maka sholat beliau khusyuknya mengalahkan rasa sakitnya, Pak. Kenapa? Karena Masya Allah itulah derajat para sahabat, para salafus sholat itu susah kalau kita sholat, Pak. Ya. Nyamuk dikit aja. Ya. Gak bisa khusyuk. Kata beliau, apa makna-makna yang menyempurnakan hidupnya sholat kita, kata beliau, al-makna al-awwal, makna yang pertama, hudurul qalbi kama dzakarna, yaitu hadirnya hati yang sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wa maknahu, apa sih maknanya hadirnya hati, kata beliau, an yufarrighal qalba min ghairi ma huwa mulabisun lah, itu mengosongkan hati dari perkara yang bisa menyibukkannya. Ya. Mengosongkan hati dari perkara yang bisa menyibukkan kekhusyuan sholat kita, dari sesuatu yang bisa menyibukkan kita dari memahami makna-maknanya. Makanya kalau antum lagi puyeng mikirin hutang sholat, tapi pas sholat jangan mikirin hutang juga, udah selesai tawakal aja, serahkan semua sama Allah. Yang penting kita fokus dalam sholat. Kalau betul-betul kita fokus minta kepada Allah, insya Allah dikabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir. Kita terkadang lagi pusing banyak pikiran, tapi pas sholat kebawa juga itu semuanya. Sulit, Pak. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan jaminan ya, bahwa orang yang sholat dua rakaat, selama dua rakaat itu ia tidak memikirkan dunia sama sekali, itu sholatnya bisa menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagian dalam hadis Uthman bin Affan, pernah suatu ketika Uthman bin Affan berwudu, setelah berwudu beliau sholat. Lalu Uthman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a mithla wudu'i hadha, siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, thumma yusalli rak'atain lam yuhadith fihima nafsahu, kemudian ia sholat dua rakaat setelah wudu dan ia tidak berbicara sedikit pun dalam sholat itu tentang urusan dunianya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Coba deh, pernah enggak antum dua rakaat khusyuk enggak mikirin apa-apa? Susah loh, Pak. Coba antum ya, jajal nanti habis maghrib nih ya. wudu, sholat dua rakaat, upayakan tidak memikirkan dunia sama sekali. Wah, susah minta ampun. Susah. Dan untuk mempraktikkan hadis tersebut ini butuh kepada pembiasaan. Sementara untuk memfokuskan diri tidak memikirkan dunia di dalam sholat itu, kalau kita tidak biasa, enggak bisa. Susah. Maka kata beliau, silakan maju, maju, maju. Maju, maju. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, wasababu dzalikal himmah. Dan sebab kita bisa menghadirkan hati itu adanya himmah. Himmah itu keinginan yang kuat. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka darurah. Sebab kalau kamu sedang menginginkan sesuatu begitu besar terhadap sesuatu itu, di saat itu pasti akan hadir hatimu. Coba kalau antum lagi pengen kawin, banget pikirannya kau kawin mulu, Pak. Iya. Tapi kalau antum lagi sholat dan keinginan antum yang terbesar adalah saya ingin dapat ampunan Allah, keinginan kita terbesar adalah mendapat pahala besar. Insya Allah dengan keinginan yang kuat tersebut ada apa? Kekuatan untuk bisa hadir hati kita. Wala ilaja li ihdari illa sarful himma ila shalah. Maka tidak ada obat untuk menghadirkan hati kecuali mengumpulkan seluruh keinginan kita kepada salat. Wan siraful himmah yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwatil iman bil akhirah wa ihtiqarid dunya. Tapi kata beliau, kekuatan keinginan itu menjadi kuat atau menjadi lemahnya ditentukan oleh apa? Kekuatan keimanan dia kepada apa? Akhirat. Dan kekuatan penghinaan hatinya terhadap dunia. Artinya, semakin seseorang itu mengharapkan akhirat lebih besar daripada dunia, maka insya Allah semakin khusyuk. Tapi semakin hati kita mengharapkan dunia, mengagungkan dunia, semakin kurang khusyuk biasanya, Pak. Iya. Makanya pikiran itu dipengaruhi oleh keinginan. Ketika keinginan kita dan harapan kita kepada sesuatu besar, biasanya pikirannya akan banyak ke sana, Pak. Iya tidak? Naam. Demikian pula di dalam sholat, ketika keinginan kita kepada akhirat lebih besar, kita mengingat kematian, kita mengingat surga Allah, kita mengingat ya ridho Allah yang begitu besar, masya Allah, keinginan yang begitu besar itu yang menyebabkan dan memberikan kekuatan kita untuk apa? Khusyuk di dalam sholat kita, hadir hati kita. Ya. Famata ra'aita qalbaka la yahdhur fi shalah. Kapan saja kamu lihat, ternyata kok hatimu tidak bisa hadir dalam sholat, kata beliau. Fa'lam anna sababahu dha'ful iman. Maka ketahuilah sebab itu semua karena iman kita lemah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz kok saya sholat gak pernah bisa khusyuk, itu sebetulnya sinyal iman kita sedang lemah. Kalau iman kita sedang kuat, keinginan kita kepada akhirat kuat, biasanya khusyuk, Pak, betul. Ya. Fajtahid fi taqwiyati, kata beliau, kalau gitu bersungguh-sungguhlah kamu untuk menguatkan imanmu. Dengan cara apa? Mengingat kematian. Dengan cara apa? Mengingat tentang hakikat dunia yang hina, bahwa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini kecil dibandingkan dengan apa? Akhirat. Ya. Nah, ini makna yang pertama, Pak. Yang kedua, al-ma'na tsani. At-tafahum li ma'na al-kalam. Fa innahu amrun wara'a hudur al-qalbi. Yaitu berusaha untuk memahami makna-makna yang kita ucapkan. Karena memahami ini lebih sebatas hadirnya hati. Ya, orang bisa saja hadir hatinya, tapi tidak faham. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafadz dunal makna. Karena terkadang hatinya hadir, tapi sebatas lafadznya saja. Tapi secara makna dia tidak faham. Fayambagi sarfud dhihin ila idrakil makna bidaf'il khawatir asyaghilah wa qat'i mawaddiha. Berarti kita harus bersungguh-sungguh nih untuk memahaminya dengan cara ya menumpas pikiran-pikiran yang bisa merusaknya, kata beliau. Kalau misalnya enggak paham karena enggak paham bahasa Arab, gimana Ustaz? Ya, kita kan berusaha, coba yang kita baca selama ini pahami. Masa Al-Fatihah enggak tahu artinya. Masa bacaan dalam sholat yang kita baca ketika kita ruku misalnya subhana rabbiyal azim, artinya apa? Masa enggak bisa kita berusaha untuk pahami maha suci Allah yang maha besar, yang maha agung. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, kita rasakan kebesaran Allah, bagaimana besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau, wal mawaddu, fa innal mawad idha lam tanqati lam tansarif al khawatir anha. Karena unsur-unsur yang bisa membantu untuk memahami dan untuk khusyuk, kalau ternyata belum ada, ya, maka pada waktu itu pikiran pun juga belum bisa apa? Fokus, sulit. Wal mawadu imma zahirah wa hiya ma yushkilu sam'a wal basar. Ada perkara-perkara, kata beliau, yang bisa merusak kekhusyuan kita, kehadiran hati kita, dan menyebabkan kita tidak bisa memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ini biasanya terkadang sesuatu yang sifatnya tampak. Contoh misalnya sesuatu yang bisa merusak apa, mengganggu pendengaran dan penglihatan kita. Antum sholat, tapi sajadahnya bergambar. Pas sholat antum ngeliatin sajadah, itu pintunya mana? Ini gambar apaan sih? Masjid apa bukan? Iya. Yeah. Rata-rata kan zaman sekarang sajadah itu bergambar, ya tidak Pak? Gambar masjid, ada kubahnya, ada ininya. Kalau Rasul dulu pernah memakai baju yang ada sedikit hiasannya saja, Rasulullah langsung keganggu. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW diberikan hadiah pakaian oleh Abu Jaham, di mana pakaian tersebut ada hiasan-hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung mencabut baju tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, ini tolong baju ini dikembalikan kepada Abu Jaham, karena hiasannya tadi mengganggu sholatku. Masya Allah. Makanya saya merasa heran ketika ada orang berkata begini, saya walaupun sajadahnya bergambar, khusyuk saya sholatnya. Maka saya katakan, Masya Allah, kamu lebih khusyuk dari Rasulullah SAW. Rasulullah aja bisa keganggu, kamu gak keganggu, ajib. Ya. Makanya akhul Islam, ya upayakan nih, sajadahnya yang polos aja deh. Kalau beli sajadah yang polos Pak, supaya tidak mengganggu pandangan mata kita. Kadang kalau di sholat id itu bahkan koran jadi apa? Sajadah, bayangin Pak, ada Ali Oncomnya di situ. Pas sholat baca apaan nih, inah ini dia. Nah, ini semua harus dihilangkan itu. Ya. Kata beliau, wa imma batina, ada juga yang sifatnya batin nih, yang bisa merusak kekhusyuan kita dan hadirnya hati kita. Wahya asyad, dan ini biasanya lebih berat daripada yang terlihat, yang tampak tadi. Kaman tasya'abat bihil humum fi audiyatid dunya, seperti orang yang sedang bercabang-cabang pikirannya mikirin dunia. Kalau ini Pak lebih berat Pak. Kalau yang mengganggu itu sebatas pandangan mata, bisa kita pejamkan, gak masalah. Kata Ibnu Qayyim, boleh memejamkan mata dalam sholat kalau memang ada sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan kita. Walaupun memang memejamkan mata itu, kata beliau, makruh hukumnya. Karena Rasulullah tidak pernah sholat dalam keadaan memejamkan mata. Tapi kalau memang ternyata ada sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan kita, gak apa-apa, kita pejamkan mata kita. Yang susah itu kalau sebab tidak khusyuknya dari hati. Nah, ini yang susah. Ya. Pikiran yang bercabang-cabang. Fa innahu la yanhasir fikru fi fannin wahid. Di mana pikirannya itu bukan cuma mikirin satu perkara, banyak perkara yang dia pikirin, Pak. Ya walam yughnihi ghaddul basar, walaupun matanya dia pejamkan tetap aja. Kalau itu asalnya dari pikiran, enggak bisa khusyuk dia, Pak. Li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil istighali bih. Sebab kesibukan hati itu yang menyebabkan kita tidak bisa apa? Hadir hati kita. Iya. Terus obatnya apa dong? Kata beliau, wa ilaju dzalik. In kana minan mawad adh-dhahira. Obatnya kalau itu sesuatu yang tampak, biqat ima yushkilus sam'a wal basar, cukup kita hindari perkara-perkara yang bisa mengganggu mata dan pendengaran kita. Wahwal qurbu minal qiblah, dengan cara misalnya kita mendekat ke kiblat. Ya, kalau sebabnya itu gambar, ya kita awaskan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kan mendekat ke mana? Ke sutroh. Ya. Itu diantara cara supaya bisa khusyuk juga. Wanadhar ila maudhi'i sujudihi. Kemudian usahakan ia memandang tempat sujud. Sholatnya itu jangan sampai sholatnya ngelihat ke depan, gini, Pak. Setiap orang yang lalu-lalang dilihatinnya. Ya. Walihtiraz fi sholah minal mawadhi al-manqushah, dan jauhi tempat-tempat yang di situ banyak apa ukiran-ukiran. Nah, terkadang masalahnya masjidnya yang banyak ukiran. Masuk ke masjid ukirannya banyak, belum lagi apa kaligrafinya bagus-bagus. Waduh, akhirnya apa? Kita sholat di situ nggak bisa khusyuk karena sibuk mikirin apa? Ukirannya itu, iya bagus banget ya, masya Allah. Melihat kaligrafinya itu bacaan apa sih, ayat apa itu ya? Ya. Wa la yatruk indahu ma yushghil hissahu. Dan jangan dia tinggal biarkan. Jangan dibiarkan perkara yang bisa menyibukkan tersebut ada di hadapannya. Fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, pernah salat memakai pakaian ambijaniyah yang ada padanya hiasan. Lalu setelah salat Rasul bersabda, ya, kembalikan ini kepada Abu Jaham. Innaha alhatni ya anifan fi salati. Ya, karena ini hiasannya itu membuat aku lalai dari sholatku. Masya Allah. Ya. Ini kalau sesuatu yang tampak. Tutup, Mas. Kalau huwai ditutup. Karena kata Rasulullah, orang yang menguap gak ditutup, setan masuk. Kalau sampai bersuara, setan tertawa. Mendingan mana? Diketawain setan apa diketawain monyet? Kalau kita diketawain monyet aja terhina, apalagi diketawain setan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana minal mawadil batina. Kalau ini unsur yang merusak kehusuan itu sesuatu yang batin yang ada dalam hati kita. Bagaimana nih caranya? Fatariqu ilajihi an yaruddan nafsa qahran ila ma yaqra' fi shalah wa yushghiluha bihi an ghairihi. Maka obatnya hanya satu, paksa dia untuk kembali kepada bacaan yang sedang dibaca. Mas, ketika kita pikiran langsung kita langsung kita kembali untuk memahami lagi bacaan-bacaan yang kita sedang baca tersebut, berusaha untuk fokus lagi. Ya, dan itu tidak ada cara kecuali itu, karena Masalahnya dalam hati kita, dari hati kita ini. وَيَسْتَعِدُ لِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُلْ فِي الصَّلَةِ. Dan hendaknya juga dia mempersiapkan sebelum sholat itu. Sebelum sholat dia sudah berusaha untuk sadari. Wah, ini saya harus kosongkan hati saya harus bisa siap-siap untuk fokus sini ya, di dalam sholat saya. بِأَنْ يَقْضِيَ أَشْغَالَهُ. Kalau ternyata sesuatu yang kita pikirkan itu bisa kita selesaikan dulu deh. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La sholata, tidak ada sholat bihadratit to'am, ketika makanan sudah hadir. Kenapa? Karena bisa merusak, mengganggu pikiran kita, Pak. Sholat Allahu Akbar, pikirannya pisang goreng, aduh, itu nanti habis. Ya. Udah, mendingan makan dulu. Setelah makan, selesai baru sholat. Beda kalau memang, sudah kenyang kok, saya juga gak terlalu ingin makanan tersebut. Gak masalah pada waktu itu. Walayuhu wa yudafi'ul akhbathan, kata Rasulullah, tidak ada sholat dalam keadaan menahan dua perkara yang buruk. Menahan buang air besar dan buang air kecil. Masuk di dalamnya, buang angin. Antum mau buang angin ditahan-tahan, aduh. Jadinya apa? Ini imam lama amat sih. Ya salah sendiri, kentut-kentutin aja, kenapa sih harus. Terkadang malasnya itu loh, Pak. Malas buat wudu lagi, malas mau pergi lagi. Enggak perlu seperti itu. Kecuali kalau memang kentutnya kecil. Di mana kentutnya itu tidak mengganggu kehusyuan, enggak masalah. Iya. وَيَجْتَهِدُ فِي تَفْرِيدِ قَلْبِهِ. Dan dia bersungguh-sungguh, kata beliau, untuk memfokuskan hatinya. وَيُجَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ ذِكْرَ الْأَخِرَةِ. Dan ia terus memperbaharui untuk mengingat akhirat dalam sholat itu. وَخَطَرُ قِيَامْ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَهَوْلِ الْمَطْلَعِ وَهَلِ الْمُطَلِّعِ. Kemudian dia juga harus sadar betul bahwa dia sedang berhadapan dengan siapa? Allah. Dan dia betul-betul merasakan kebesaran Allah, karena Allah sedang mengawasi kita masalahnya. Fa illam taskun al-afkar bidzalik faly'lam annahu innama yatafakkar fi ma ahamma wa ishtaha. Jika ternyata, kata beliau, belum tenang juga pikiran dengan itu, sudah mengingat akhirat tetap aja enggak tenang, maka ketahuilah, sesungguhnya sebetulnya dia itu sedang memikirkan sesuatu yang memang diinginkan oleh syahwatnya. Falyatruk tilka syahwat, maka tinggalkan syahwat itu, Pak. Makanya lagi kalau lagi sholat, syahwat antum lagi menggebu, udah jima dulu sama istri. Cuma masalahnya waktunya mepet nih, Ustaz, oh ya udah sholat aja dulu. Ya. Walyaqta tilkal alaik, segera tinggalkan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annal illah mata tamakkanat la yanfa'uha illa dawa al-qawi. Penyakit itu semakin berat, obat yang kuat pun terkadang tidak bermanfaat, Pak. Penyakit semakin berat, obat yang ampuh pun terkadang apa? Tidak ada manfaatnya, kata beliau. Wal illatu idza qawiyat jadabat al-musalli wa jadabaha ila an tanqadhi as-salatu fil mujadabah. Nah, penyakit yang ada di hati di saat salat itu seringkali menyebabkan apa? Kita tarik-menarik dalam salat itu sampai selesai. Iya. Bahkan terkadang hilang sama sekali kekhusyuan karena penyakitnya sudah sangat apa? Berat. Padahal udah kasih obatnya, kamu harus berusaha mengingat kematian, berusaha mengingat kehidupan akhirat, merasakan kebesaran Allah, ternyata enggak bisa. Ingat kematian ternyata tidak berpengaruh ke hati. Ingat Allah juga enggak pengaruh ke hati. Memahami bacaan pun enggak pengaruh ke hati. Itu biasanya karena hati sudah keras tuh, Pak. Berarti hati kita berpenyakit ini. Ya. Wa mithlu dzalika kama wa mathalu dzalika kama mathali rajulin tahta syajarah arada an yaswa lahu fikruhu wa kanat aswatul asafir tushawwish alayhi Ya, perumpamannya seperti orang yang berada di bawah pohon ingin membersihkan pikiran dia biar ini, tapi suara burung terus mengganggu, susah. Ya. Wa fi yadihi khashabah yutayyirha biha. Dan sebetulnya dia punya kayu yang bisa mengusir ya burung tersebut. Fama yastaqiru fikru hatta ta'ud al-asafir fayashtaghilu biha. Tapi karena dia banyak pikiran, enggak sempat buat ngusir burung. Sama halnya, karena pikiran kita lagi ini, tapi karena banyak penyakit di hati, enggak bisa mengusir sesuatu yang bisa membuat kita apa? Tidak bisa khusyuk tersebut. Ya. Nah, ini akal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna qat'a hubbid dunya minal qalbi amrun sa'bun, bahwa untuk menghilangkan cinta dunia dari hati sulit sekali. Siapa yang bisa, Pak, menghilangkan cinta dunia dari hati kita? Ada? Tidak akan pernah bisa, Pak. Kenapa? Karena memang manusia itu ditabiatkan oleh Allah fitrahnya cinta apa? Dunia. Wa zawaluhu bil kulliyah azizun. Dan menghilangkan cinta dunia sama sekali pun juga tidak mungkin, kata beliau. Falyaqal ijtihad fil mumkin minhu. Kalau begitu, kita berusaha sesuai kemampuan aja dulu. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Karena sudah kita sebutkan tadi, semakin orang cinta dunia, semakin tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena kalau orang cinta dunianya besar, keinginan kepada dunianya juga apa? Besar. Harapan dia untuk dapat dunianya juga besar. Dan itu bisa mempengaruhi pikiran. Dan bisa kebawa di dalam sholat. Ya. Ini makna yang kedua tadi ya. Jadi makna yang kedua yaitu berusaha memahami apa makna-makna yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Sekarang al-makna al-thalith, makna yang ketiga. At-ta'zim lillah wal-haibah. Mengagungkan Allah. Ini untuk bisa mengagungkan Allah ini, Pak, butuh keimanan yang kuat, Pak. Makanya kekhusyuan seseorang itu sebetulnya ditentukan oleh pengagungan hatinya kepada Allah. Semakin hatinya mengagungkan Allah, semakin dia bisa khusyuk insyaAllah. Tapi semakin dia kurang mengagungkan Allah, semakin kurang bisa khusyuk. Makanya sebagaimana pernah saya sampaikan di sini juga, apa sih rahasianya kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian setiap kali pergerakan, pergantian gerakan diucapkan apa? Allahu Akbar. Mau sholat Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, mau duduk di antara sujud Allahu Akbar, mau berdiri lagi Allahu Akbar. Kenapa kok Allahu Akbar? Kenapa enggak alhamdulillah? Kenapa enggak subhanallah? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau hati kita benar-benar merasakan kebesaran Allah dan hati kita membesarkan Allah, di mana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah, di saat itu kita pasti khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu di hati kita yang lebih besar dari Allah, maka di saat itu kita tidak bisa apa? Khusyuk. Misalkan di sini Allah ingin memberikan kuncinya ini loh. Kuncinya khusyuk dalam sholat itu Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tapi rasakanlah kebesaran Allah itu di hatimu. Jangan hanya sebatas diucapkan dengan lisan Allahu Akbar, tapi hati tidak merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mampu merasakan kebesaran Allah, Pak, dia bisa khusyuk, Pak. Caranya gimana dong supaya kita bisa merasakan kebesaran Allah, Pak? Kita harus berusaha, Pak, untuk mengenal Allah. Coba aja kita pikirkan misalnya bagaimana kebesaran makhluk yang Allah ciptakan ini, bumi yang kita pijak, langit yang ada di atas kita, yang berlapis-lapis, yang Rasulullah sebutkan bagaimana besarnya langit yang luar biasa, menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Coba kita pikirkan itu baik-baik. Supaya apa? Supaya hati kita mengagungkan Allah gitu. Ya. Kata beliau, wadzalika yatawallad min syai'ain. Mengagungkan Allah itu terlahir dari dua perkara. Mengagungkan Allah terlahir dari dua perkara. Yang pertama, ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Ya. Yaitu mengenal keagungan. Alhamdulillah. Ya. Mengenal keagungan Allah. Merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, Rasulullah mengabarkan bahwa malaikat pemikul arasy itu jarak antara daging telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Bisa enggak Mas memikirkan itu, Pak? Malaikat pemikul arasy, jarak antara daging telinga dengan pundaknya ini 700 tahun perjalanan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki? Luar biasa. Ya. Yeah. Bumi, langit, antum lihat langit. Allah menggambarkan bahwa malaikat itu untuk menembus langit pertama itu butuh satu hari yang sama dengan 1000 tahunnya manusia. Bayangkan. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah menyebutkan ta'rujul malaikatu, ya, malaikat naik ke Allah. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, dalam satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun. Bayangkan, Pak. 50 ribu tahun. Sementara dalam surat As-Sajdah 1000 tahun. Kata Ibnu Katsir 1000 tahun itu jarak antara bumi dengan jarak tebalnya langit dunia. Itu langit dunia 1000 tahun, bayangin, Pak. Adapun yang 50 ribu tahun itu dari langit dunia ke arasy. Bayangkan, Pak. Pernah lihat enggak video ada orang yang menjatuhkan diri dari apa? Pesawat antariksa ke bumi itu. So, tinggi banget tuh, 128 ribu kaki. Bayangkan, Pak. Dalam 4 menit. Dalam 4 menit itu. Lah ini 1000 tahun, pikirin aja sendiri. Bagaimana? Coba kalau kita mikirkan itu, kita langsung mengingat, ya Allah, ini makhluknya besar begini, gimana penciptanya ya? Coba kita rasakan tuh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita melihat makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa. Ya. Ini yang pertama nih, jadi keagung hati itu bisa mengagungkan Allah dengan cara yang pertama tadi, mengenal keagungan Allah. Yang kedua apa itu? Wa ma'rifatu haqaratin nafs wa anna musta'badah. Lalu ia mengenal tentang hakikat dirinya, bahwa dirinya ini hina di mata Allah. Dan bahwasanya dia ini hanyalah hamba yang butuh kepada apa? Karunia Allah. Ingat deh, saya ini butuh makan. Siapa yang nyediain makan? Kalau Allah tidak tumbuhkan pepohonannya, berasnya, kalau Allah tidak tumbuhkan sayur-mayurnya, dari mana saya bisa makan? Berarti saya butuh karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya butuh air untuk minum, saya butuh udara untuk oksigen, untuk bernafas. Siapa yang memberikan itu kalau bukan Allah? Kita langsung ingat, kita ini hamba, butuh kepada karunia-Nya. Maka kita langsung sadar bahwa kita ini lemah di hadapan Allah, butuh kepada Allah. Maka insya Allah di saat itu hati akan membesarkannya, Pak. Tapi kalau kita merasa diri kita besar, saya ini orang kaya, saya jenderal, punya kedudukan, oh, sombong kita sama Allah jadinya, Pak. Lupa sama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kata beliau. Fayatawallat minal ma'rifatain al-istikanati wal khusyur. Nah, dari dua pengenalan ini, yang pertama tadi mengenal keagungan Allah, yang kedua mengenal hakikat jiwa kita yang rendah dan hina yang sangat butuh kepada karunia Allah. Kalau kita sudah merasakan dua perkara ini, baru akan muncul kekhusyuan. Muncul apa? Khusyuk. Ya Mas ya. Ini saking khusyuknya sampai tidur nih Mas. Jangan bobo atau paling depan bobo. Mau begitu Pak, dia setengah jam pertama bisa fokus melihatin. Lebih dari itu udah mulai gini ya. Hilang mimpi kucing. Kita lanjutkan. Wa bidzalika ar-raja wa min dzalika ar-raja. Kemudian diantara yang bisa membantu kita khusyuk juga apa? Roja. Bukan radia roja ya. Roja, roja itu artinya pengharapan. Roja itu bahasa Arab artinya berharap. Fa innahu zaidun alal khauf. Di mana rasa berharap ini melebihi dari rasa takut. Fa kam min mu'adzimin malakan yahabu li khaufi safwati kama yarju birrahu. Banyak orang ya yang mengagungkan seorang raja karena dia takut ya sama ancaman raja tersebut dan mengharapkan apa? Pemberian dari raja tersebut. Makanya dari itulah Pak, para ulama mengatakan ibadah itu harus terkumpul tiga perkara: cinta, takut, dan berharap. Ada rasa cinta. Ya. Coba kita rasakan ketika kita mendengarkan adzan berkumandang, ada enggak rasa cinta kepada ingin bermunajat dengan Allah? Saya ini suka sekali bermunajat kepada Allah. Rasa suka ini, Pak. Ini akan insyaallah memberikan kekhusyuan. Tapi pas mendengar adzan aja, aduh. Udah keningnya mengkerut duluan. Seakan-akan panggilan sholat itu hanya beban. Kalau sudah perasaan kita seperti itu, dijamin gak khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita menganggap sholat itu apa? Beban. Allah mengatakan, مَثَلُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat, namun ia tidak berusaha mempelajari dan mengamalkannya. Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Antum tahu enggak? Keledai kalau membawa kitab-kitab itu, tahu enggak keledai kalau ini kitab berharga? Enggak. Keledai taunya ini beban. Keledai taunya ini memberatkan, berat ini. Maka kalau kita selama ini menganggap sholat beban, berat buat kita, beban, aduh maaf aja, kita berarti masih masuk dalam ayat tadi ini Pak. Iya. Jangan sampai kita itu menganggap sholat itu beban. Justru kita harus merasakan, ketika kita mendengar adzan, kita langsung sadar, ini kebutuhan saya. Ini yang saya tunggu, ini yang saya cari. Saya butuh kepada sholat untuk keselamatan saya di dunia dan akhirat. Saya butuh kepada sholat untuk kebaikan hati saya, untuk bekal saya di dunia menuju kematian saya. Kalau kita sadari itu, insya Allah sholat kita khusyuk. Apalagi kita kalau sudah merasakan lezatnya sholat, rasa cinta kepada sholatnya kuat gitu, masya Allah. Ya. Pas ada sholat, kita lagi nonton bola, matiin, ah sholat dulu. Ngapain bola, gak memberikan. Tapi kalau bola lebih kita cintai dari sholat, susah loh Pak. Ya, pas azan berkumandang, sholat. Gimana nih? Pergi sholat tapi pikirannya ke sepak bola, ya kan? Susah jadinya. Ya. Nah ini, akhi, rasa cinta harus ada. Rasa cinta ini harus disertai dengan dua perkara lagi, apa? Rasa berharap dan rasa berharap agar Allah menerima sholatnya, berharap akan karunia dan pahalanya, dan takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya perasaan seperti itu, khusyuk insyaallah sholat kita. Tapi kalau kita, hati kita tidak punya perasaan seperti itu, sulit, Pak, untuk bisa khusyuk. Ya. Wal musalli yanbaghi an yakuna rajian bi salatihi thawab kama yakhafu min taqsirihi al-iqab. Maka orang yang sedang sholat, kata beliau, hendaklah ia betul-betul berharap akan pahala Allah dan karunia-Nya, dan ia khawatir jika sholatnya tidak diterima oleh Allah gara-gara dia apa? Meremehkan sholat tersebut. Khawatir. Ada enggak antum kekhawatiran di hati? Saya khawatir sholatnya enggak diterima. Kita terkadang kan pede aja, wah sholat saya udah banyak, insya Allah diterima semua. Tahu dari mana? Abdullah bin Umar aja, seorang sahabat, berkata apa? Kalau aku tahu ada satu saja sholatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang yang bertakwa saja. Berarti kalau sholat kita diterima, itu menunjukkan kita takwa. Iya. Nah itu dia. Kata beliau, فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الْمُؤَذِّنِ وَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ. Seorang yang sholat hendaklah berusaha dia menghadirkan hatinya. فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الْمُؤَذِّنِ فَلْيُمَثِلْ النِدَاءَ لِلْقِيَامَةِ وَيُشَمِّرْ لِلْإِجَابَةِ. Ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita langsung mengingat panggilan Allah di padang mahsyar. Ya. Karena kan disebutkan dalam ayat itu ya, bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur, dipanggillah supaya berkumpul di padang mahsyar. Maka manusia pun berlarian bagaikan ya belalang-belalang yang bertebaran untuk apa menyahut panggilan Allah, dan mereka berkumpul di padang mahsyar. Nah, kata beliau, coba deh kalau kita mendengar azan, rasakan bahwa ini panggilan dari Allah. Ini panggilan dari apa? Dari Allah. Jangan sampai dipanggil istri langsung nyahut, ya mah, ada apa? Pasti panggil Allah, boro-boro. Ya. Panggilan Allah harus lebih kita rasakan daripada panggilan siapapun dari makhluk, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Wal yanzur madza yujib wa bi ayyi badanin yahdur. Bayangkan ketika kita dipanggil sama Allah, kita akan berpikir, apa yang saya bisa jawab? Apa yang saya bisa bawa? Kalau antum dipanggil sama presiden aja kan, aduh, siap-siap ini. Kok saya dipanggil presiden? Kok saya dipanggil atasan saya? Ada apa ya? Tiba-tiba saya dipanggil sama atasan. Ya, jangan-jangan ada apa ini? Bayangkan kalau kita ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi panggilan Allah itu berisi apa? Keberuntungan buat kita. Hayya 'alas shalah artinya apa? Mari kepada salat. Hayya 'alal falah artinya apa? Mari kepada keberuntungan, kemenangan. Iya. Wa idza satara 'auratahu faly'lam anna al-murada min dhalika taqtiyatu fada'ih badani 'anil khalqi. Ketika ia menutup auratnya, hendaklah ia sadari, apa sih tujuan menutup aurat? Sebetulnya hakikatnya adalah menutup aib dia dari makhluk. Iya. Jangan sampai ia memperlihatkan aibnya kepada apa? Makhluk. Fal yadhkur aurat batinihi. Maka ketika ia menutup auratnya juga, Pak, segera ingat aurat batinnya. Aurat badan itu kan Kalau laki-laki dari pusat sampai kemana? Ke lutut, antara itu. Walaupun ada ikhtilaf para ulama apakah pusat dan lutut masuk aurat atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak masuk. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan masuk. Tapi Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan pundaknya tidak tertutup. Nah, ketika kita sholat, kita berusaha untuk menutup aurat kita, jangan sebatas kita pikirkan aurat badan, tapi juga kita pikirkan aurat hati. Wah, kita ini banyak dosa. Kita ini banyak aib. Coba kita ingat, jangan sampai dosa saya ini diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Terkadang Pak, di dunia orang gak tahu, tapi masalahnya di akhirat Allah beritahu kepada semua orang. Ngeri itu. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Ya, kata beliau, fal yadhkur aurat batinihi wa fada'ih sirrihi allati la yattali 'alaiha illa al-Khaliq. Segera ia ingat tentang kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Ingat itu Pak, dosa Pak, di saat sholat itu. Kemarin saya nonton video porno sendirian, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi Allah tahu. Ya, saya takut banget gara-gara itu Allah jadikan hati saya menyimpang. Yang kita khawatirkan dari pengaruh dosanya loh itu Pak. Bisa saja gara-gara dosa itu Allah jadikan hati kita menyimpang. Bisa itu. Itu yang kita khawatirkan justru. Ya. Walaysa laha anhu satir. Sementara tidak ada yang bisa menutupi aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu segalanya. Mungkin kita sudah lupa, tapi Allah enggak lupa. Wa annaha yukaffiruhan nadam. Dan bahwasanya ketika kita menyesal di hadapan Allah, kita malu sama Allah dan takut akan azab-Nya di saat kita sholat itu, itu insyaallah membuat Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Iya. Makanya apa penting? Akui dosa kita di dunia, supaya nanti di akhirat kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Karena orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah, Allah maafkan. Disebutkan dalam hadis, ya, ketika Allah hendak menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah letakkan penutup supaya tidak kelihatan sama orang. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza? Ingatkah kamu dosa ini? Si mukmin berkata, iya ya Allah. Terus Allah mengingatkan dosa-dosanya. Kamu ingat dosa ini? Kamu ingat dosa itu? Si mukmin terus mengakui dosanya. Maka Allah berfirman, dulu di dunia aku sudah menutupi dosamu dan ya, tidak memberitahukannya kepada manusia. Di hari ini pun aku tutupi dosamu. Tapi kalau orang itu tidak mengakui dosanya di hari kiamat di depan Allah, itu tandanya ini orang bakalan diazab, Pak. Makanya kan orang-orang kafir itu ketika dihisab, ketika Allah mengingatkan dosanya, enggak ngaku. Ya Allah, itu bukan dosa saya. Ya Allah, akhirnya Allah tutup mulutnya. Disuruh tangan dan kakinya apa? Berbicara. Dihadirkan semua saksi-saksi waktu di dunia. Pohon yang dulu ia bermaksiat di bawahnya, ya, dinding yang dahulu ia bermaksiat di dekatnya, semua akan berbicara bersaksi. Di saat itu dia enggak bisa menolak lagi. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini pasti diadab oleh Allah. Makanya Pak, di dunia ini akui dosa kita di hadapan Allah, supaya nanti di padang mahsyar kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Pak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengakui dosa kita, itu saja sudah menunjukkan akan penyesalan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang susah itu, yang berat itu kalau kita tidak mengakui dosa di hadapan Allah, Pak. Yang diingatkan sama setan kebaikan kita aja. Saya sudah sholat, saya sudah ini, saya ini. Sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat dosa kita. Gara-gara itu akhirnya kita tidak pernah mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Fa idza istaqbala al-qiblah faqad sarafa wajhahu 'anil jihad ila jihati baitillahi ta'ala. Ketika ia menghadap ke kiblat, lati ia telah menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, ya, Baitullah. Fasarif qalbahu ilallah. Tapi kata beliau, jangan cuma wajahnya saja yang menghadap ke Allah, tapi juga hati pun menghadap ke mana? Ke Allah dong. Ya. Fasarfu qalbi ilallah aula min dhalik. Maka menghadapkan hati kepada Allah lebih layak dari sebatas menghadapkan wajah kita kemana? Ke kiblat. Fakama annahu la yatawajjah ila jihatil bait ila bi insaraf an ghairiha. Kita tidak bisa menghadap kiblat kecuali kalau kita berpaling dari semua arah. Demikian pula hati tidak akan bisa menghadap Allah kecuali kalau kita berpaling dari semua selain Allah. Baru bisa. Ya. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli, kalau kamu bertakbir wahai orang yang salat, fala yakdzibanna qalbuka lisanuka. Kalau kamu bertakbir, jangan sampai hatimu mendustakan lisanmu. Lisan berkata Allahu Akbar, tapi hati tidak mengagungkan Allah. Berarti itu namanya hati mendustakan apa? Lisan. Jangan sampai itu, Pak. Ya. Orang munafik itu, Pak, hakikat orang yang berdusta itu, kata para ulama, yaitu enggak sinkron antara lisan dan hati. Ini dusta berarti. Maka kalau kita mengucapkan Allahu Akbar tapi hati tidak membesarkan Allah, berarti ada jenis dusta itu hatinya itu. Berarti hatinya mendustakan lisannya itu. Ya. Li'annahu idza kana fi qalbika syai'un akbar minallah faqad kadzabta. Sebab kalau kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya apa? Allah yang paling. Tapi ternyata di hatimu ada yang lebih besar dari Allah, maka sebetulnya kamu berdusta. Ya. Fahdhar an yakuna al-hawa indak akbar. Maka waspadalah, waspadalah, kata beliau. Jangan sampai hawa nafsumu lebih besar di hatimu. Ya. Bidalili itharika muwafaqatahu ala ta'atillah. Buktinya, bukti kalau hawa nafsumu lebih besar di hatimu, kamu lebih mendahulukan dan mementingkan hawa nafsumu dari menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa ternyata ada yang lebih besar di hati kita. Makanya tadi saya berikan contoh. Antum lagi nonton sepak bola. Ternyata sepak bola lebih besar di hati antum daripada sholat. Dijamin gak bisa khusyuk. Tapi kalau sholat dan Allah lebih besar di hati antum daripada sepak bola, khusyuk insyaAllah. Ya. Nah ini ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Fa'idha sta'adka, kalau kamu mengucapkan ta'awud, karena kan pas mau sholat kita bertawud tidak? A'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajimi min hamzihi wa nafkhihi wa nafkhihi. Ini ta'awud yang paling lengkap nih. Tapi kalau antum mau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja itu juga enggak apa-apa, ya. Karena kita memang dianjurkan sebelum baca Al-Fatihah membaca ta'awudz dulu. Ya. Kalau kamu berta'awudz, fa'lam annal isti'adzata hiya laja'un ila Allah. Sadari sama kamu bahwa hakikat ta'awudz itu minta tolong dan perlindungan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza lam talja' bi qalbika kana kalamuka lagwan. Maka kalau kamu tidak benar-benar minta tolong dengan hatimu kepada Allah dan minta bantuan serta perlindungan dari godaan setan, ucapanmu percuma kalau begitu. Ya. Berarti ketika kita berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati kita betul-betul minta tolong sama Allah, ya Allah tolong bantu saya, ya Allah lindungi saya dari godaan setan, ya Allah, supaya saya bisa khusyuk dalam sholat saya ini. Sebab kita tidak bisa khusyuk kecuali dengan bantuan dari siapa? Allah. Kita tidak bisa selamat dari setan kecuali dengan apa? Perlindungan dari Allah. Apalagi kan dalam sholat ada setan namanya siapa? Khinzib atau khinzab. Yang disebutkan dalam hadis ya, bahwa kalau adzan dikumandangkan setan lari terkentut-kentut. Walahu durat. Durat itu kentut gede, Pak, brot-brot gitu. Kalau adzan sudah selesai, setan datang. Kalau dikumandangkan komat lari lagi sambil terkentut-kentut. Kalau komat sudah selesai, setan datang lagi. Faiwaswis, selalu memberikan was-was dalam sholatnya. Dengan cara apa? Mengingatkan ini, mengingatkan itu yang sebelumnya enggak ingat. Terkadang antum dalam sholat baru ingat, ya Allah, kunci ada di sono. Ya. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, akhirnya dia lupa, saya sholatnya udah dua apa tiga. Kita tidak bisa, Pak, ya, selamat dari godaan setan khinzib kecuali dengan pelindungan dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka kalau begitu, kata beliau, kalau kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, segera rasakan di hati dan betul-betul hati kita minta tolong kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan apa? Setan. Sebab kalau hanya sebatas ucapan tanpa ada betul-betul permintaan kepada Allah, Allah pun tidak akan ijabah doa kita, Pak. Karena Rasulullah mengatakan apa? Hah? Allah tidak akan menerima doa min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya apa? Lalai. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi kita tidak bersungguh-sungguh minta perlindungan kepada Allah. Hati kita juga lalai. Bagaimana Allah akan lindungi kita? Enggak mungkin. Ya. Kata beliau, wa ahdhir at-tafahum biqalbika inda qaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kamu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, coba hadirkan hatimu, pahami. Ya, bagaimana Allah terpuji dalam perbuatannya, dalam ciptaannya, dalam nama dan sifat-sifatnya. Rabbul alamin itu artinya pemilik semesta alam. Langsung kita ingat bahwa kita ini milik Allah. Langit dan bumi semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahdhir dhufahu inda qaulik. Kemudian ketika membaca Ar-Rahman ya Rahim, langsung kita ingat bagaimana kasih sayang Allah dan kelembutannya kepada kita. Allah masih sayang sama saya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan saya untuk taubat. Ya. Saya banyak berbuat dosa, tapi masih saja Allah berikan kepada kita saya nikmat dan nikmat. Ya. Ingat langsung kasih sayang Allah dan kelembutannya kepada kita. Wa 'azamatahu 'inda qaulika maliki yaumiddin. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, langsung kita ingat keagungan dan kebesaran Allah. Karena maliki yaumiddin artinya apa? Raja di hari pembalasan. Masya Allah. Bayangkan di hari kiamat Allah sebagai raja. Berarti di hari itu hanya ada hukuman. Tidak ada amalan. Di dunia kita beramal, di akhirat adanya hukuman. Kalau enggak surga atau neraka. Di saat itu Allah sebagai raja, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali Dia. Rasakan itu. Ya. Wa kadzalika fi jami'i ma tatlu. Demikian pula semua yang kita baca, kita rasakan deh. Saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku hidayah kepada jalan yang, minta kepada Allah, Pak, ya Allah berikan aku hidayah. Ya, benar-benar di hati kita itu rasakan kita minta hidayah kepada Allah, karena kita ini butuh hidayah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita akan seperti binatang ternak. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak bisa sholat. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita enggak bisa masuk surga. Makanya penduduk surga di hari kiamat berkata apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah kepada ini, dan kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan apa? Hidayah. Kita butuh hidayah, rasakan betul saya butuh hidayah dari Allah. Jangan sampai pas kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita merasa tidak butuh kepada hidayah, sementara kita sangat butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Wastashir fi ruku'ika tawadhu. Kemudian ketika kamu ruku, kata beliau, maka hendaknya kamu tawadhu kepada Allah. Iya. Ketika kita ruku, maka rasakanlah ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kita kepada Allah. Rasakanlah bahwa kita ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sujudika ziyadatu dzul. Dan ketika sujud, lebih lagi kita merasakan bahwa kita ini hina di mata Allah. Kita ini rendah, kita ini butuh kepada Allah. Li'annaka wada'ta an-nafsa mawdi'aha. Sebab ketika kamu ruku dan sujud, sebetulnya kamu sudah meletakkan diri kamu pada tempatnya. Karena kita ruku dan sujud di atas bumi, kita berasal dari bumi, di kita pun akan kembali kepada bumi dan akan dibangkitkan dari bumi. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa'lam anna ada as-salah bihadhi syurut al-batinah sababun li jala'il qalbi minas sada. Ketahuilah, kalau sholatmu tadi benar-benar seperti tadi, betul-betul merasakan dalam sholat itu, maka itu bisa membersihkan karat-karat yang ada di hati kita. Sebab kalau maksiat sudah berkarat di hati, susah banget Pak dihilangkan. Antum ketika menyatakan saya hijrah, sementara antum sudah berbuat maksiat 10 tahun, apakah antum kira karatan maksiat akan hilang begitu saja? Gak bisa. Iya. Masalahnya maksiat antum sudah berkarat itu. Antum lihat kaca, kalau kena cat, baru kena cat, gampang gak dihapusnya Pak? Tapi kalau catnya udah 10 tahun, hah? Buat ngapusnya gimana? Butuh pisau, dikerik. Sekarang antum menyatakan, saya hijrah, saya taubat kepada Allah. Sementara antum sudah 10 tahun berbuat maksiat. Apa antum tidak tahu bahwa maksiat anda sudah berkarat di hatimu? Berarti gimana dong yang saya harus lakukan? Hijrah butuh kepada kekuatan untuk bisa menghapus karat-karat itu, Pak. Di antaranya dengan sholat yang khusyuk tadi, kekhusyuan dalam sholat kita, benar-benar istighfar, ya, kemudian membiasakan kepada ketaatan, ya, karena terkadang karat-karat maksiat itu yang menyebabkan kita masih berat dalam apa? Terkadang, masya Allah, Pak, lihat ada orang yang hijrah, masya Allah, tapi ternyata hijrah baru apa sih, penampilan doang. Seakan-akan hijrah itu yang penting berjenggot di atas mata hati, dah selesai hijrah. Sementara matanya masih jelalatan, sementara hatinya masih mengharapkan dunia, sementara ya kesabarannya di atas ketaatan masih lemah. Gimana? Belum sempurna hijrahmu. Lanjutkan hijrahmu supaya betul-betul sempurna 100%. Ya. Nah ini yang akan Islam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Nah. Jika kita sudah menjaga ibadah-ibadah wajib dan sunnah, namun masih terjatuh kepada maksiat, lalu bertaubat, apakah itu tanda ibadah yang dilakukan sebelumnya tertolak? Justru itu tanda ibadah kita mudah-mudahan diterima. Loh, buktinya apa? Buktinya ketika antum maksiat, antum segera taubat dan menyesal. Kalau antum berbuat maksiat tapi tidak ada penyesalan di hati dan tidak ada keinginan taubat, itu tanda ibadah anda belum diterima. Tapi ketika kita jatuh kepada maksiat di saat hawa nafsu sedang kuat, syahwat sedang menggebu, maksiat ada, kita jatuh. Tapi setelah itu kita menyesal, ya Allah istighfar. Itulah sebetulnya hakikat kekuatan yang muncul dari ibadah kita, Pak. Sehingga ibadah itu menimbulkan penyesalan. Alhamdulillah. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Al-Hasan, saya terkadang jatuh kepada maksiat, terus saya bertaubat menyesal, kemudian saya jatuh lagi maksiat, setelah itu saya bertaubat lagi menyesal, keesokan harinya saya jatuh lagi kepada maksiat, tapi saya taubat nyesal. Apa kata Al-Hasan? Lah, semua mukmin juga begitu, kata Al-Hasan. Mana ada mukmin setelah taubat gak pernah berbuat dosa lagi? Ada? Ada gak, Pak? Siapa di antara kita setelah kita taubat setelah itu gak pernah berbuat dosa lagi? Gak ada. Iya. Yang namanya sifat manusia, dan setiap muslim pasti, kalau dia sudah bertaubat suatu ketika akan jatuh lagi, tidak? Iya, karena iman itu naik dan turun. Namun di saat ia benar-benar beribadah, memperbaiki ibadahnya, nah ibadah itu yang memberikan kekuatan dia bertaubat, Pak. Ya, apalagi setelah dia berbuat maksiat, dia langsung berazam, bertekad bulat untuk menggantinya dengan amalan soleh. Wah, itu menunjukkan luar biasa itu. Misalnya ketika antum jatuh kepada maksiat, ya Allah, kok saya jatuh kepada maksiat? Langsung antum berazam, saya harus mengganti dengan ketaatan ini. Saya udah melihat aurat, saya harus ganti dengan baca Quran 2 juz, misalnya gitu. Kalau antum punya keinginan besar seperti itu untuk mengganti perbuatan buruk dengan amalan soleh, luar biasa. Itu yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW, wa'at bi'isayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiatmu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan akan menggugurkan maksiat-maksiatmu itu. Tadi ibu saya nanya tentang sholat di masjid yang ada kuburannya. Terus saya kasih video tentang itu. Terus ibu saya nanya lagi, terus di mana, gimana di Masjid Nabawi itu? Kan ada kuburannya. Berarti kita gak usah datang dong ke Masjid Nabawi. Kita bilang, mah, dulu Nabi waktu meninggal itu dikuburkan di masjid apa di luar masjid? Di luar masjid sama para sahabat. Tahu gak siapa yang pertama kali memasukkan kuburan ke dalam masjid? Raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 92 Hijriah. Dan itu juga sudah diingkari oleh para ulama. Ya, makanya sekarang ini ketika kerajaan Saudi ingin mengeluarkannya kembali, kenapa mereka tidak berani, Pak, mengeluarkan kembali? Karena ini masalahnya akan timbul mudharat lebih besar ini. Dunia ini, Pak, di mayoritas kaum muslimin kan apa namanya, kalau melihat kuburan Nabi dibongkar pasti marah, Pak. Waduh, ini Wahabi kok ngebongkar kuburan Rasul ini. Ya. Makanya kerajaan Saudi ketika ingin mengeluarkan, melihat mudarat jauh lebih besar, mereka enggak bisa ngapa-ngapain, gimana lagi? Menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan mas. Kaidahnya seperti itu. Katanya kepada dia, "Bu, perbuatan raja yang harus didahulukan atau sabda Rasul?" Rasul bersabda, Ala laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Sekarang Bu, kita lebih mendahulukan perbuatan raja atau sabda nabi? Pahamkan itu. Iya. Yang itu. Apa kalau anak belajar, larut belajar nahwu sorof, berarti ada sesuatu yang selain Allah lebih besar, huh? Selain Allah di hati? Tergantung antum belajar nahwu sorofnya untuk apa. Kalau antum belajar nahwu sorof tujuannya karena ingin memahami Al-Quran dan hadis, bagus. Ya, yeah. Antum merasa senang belajar nahwu sharaf karena tujuan saya pengen bisa memahami Al-Quran dan hadis, pahala antum belajar nahwu sharaf itu. Tapi kalau antum belajar nahwu sharaf hanya karena bisa, biar bisa kerja di Saudi, ya gak dapat pahala. Tapi bukan berarti kita belajar sesuatu itu menyebabkan itu lebih besar di hati kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, Pak. Ya, yang sampai pas antum sholat nahwu sharafnya ke bawah dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di i'rab langsung. Alhamdu mubtada lillahi khobar. Salah kalau seperti itu. Ya. I'rabnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat mah memahami maknanya, bukan i'rab. Ya. Setelah ana membaca beberapa buku panduan menuntut ilmu, di sana tertera bahwa kita perlu membaca buku kitab para ulama dari dasar. Namun yang ana bingungkan adalah kita tidak bisa baca kitab akidah fikih manhaj tanpa bimbingan guru. Lalu seharusnya apa nih? Buku yang dimaksud agar kita bisa baca buku otodidak mandiri seperti Syekh Albani yang berdiam diri di perpustakaan selama 12 jam tanpa pengawasan. Pertanyaan. Mungkin pertanyaannya, boleh enggak otodidak begitu ya? Pak, Syekh Albani sebelum beliau baca buku di mana? Di perpustakaan, belajar ke guru dulu enggak? Belajar dulu ke guru dasar-dasarnya. Beliau belajar fikih Hanafi ke bapaknya. Belajar ilmu hadis kepada siapa tuh yang ulama Syam tuh, Al-Baytar namanya itu. Kemudian juga kepada Ahmad Syakir. Beliau belajar nahwu sharaf juga kepada guru yang ada di Syam. Baru setelah itu, setelah beliau menguasai dasar-dasarnya, paham betul, baru baca bukunya. Nah, antum dasar aja belum paham, mau langsung baca buku gimana coba? Gak bisa. Untuk memasuki suatu ilmu itu butuh kepada kuncinya dulu kita kuasai. Sudah mas, ini anak-anak jangan ribut di belakang ya. Makanya ya, para ulama menulis buku Al-Madkhal ilal Aqidah, pintu masuk kepada belajar akidah. Disebutkan dulu madkholnya sebagai kuncinya. Untuk bisa kita membaca kitab-kitab hadis, kita harus kuasai dulu kunci-kuncinya nih. Ilmu mustalah hadis yang dasar-dasarnya. Sekarang antum gak pernah belajar ilmu mustalah hadis, gak pernah belajar ke guru, terus otodidak, ana jamin antum gak paham. Puyeng. Apa sih maksudnya ini? Sulit. Iya. Maka kalau antum mau otodidak, misalnya saya mau otodidak belajar hadis ke Syekh Albani rahimahullah. Nah, terus antum dasarnya belajar dari mana? Susah, Pak. Sulit. harus belajar dasarnya dulu, buku-buku dipelajari dulu di hadapan seorang syekh. Setelah kita fahami betul, kuasai betul dasar-dasarnya, faham betul ilmu jarh wa ta'dilnya, ilmu ini. Oke, sudah kita kuasai. Antum otodidak, antum sudah punya bekal. Sementara ini belum punya bekal, mau otodidak. Maka kata para ulama, orang seperti ini sama dengan orang yang masuk sendirian. Biasanya kalau masuk sendirian, keluar juga sendirian. Maka siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, dia akan mempunyai pendapat sendirian juga. Dan orang yang otodidak seperti ini biasanya apa? Keakuannya tinggi, ananiahnya. Kenapa? Karena ia tidak pernah duduk di hadapan para ulama dan melihat bagaimana akhlak mereka, sehingga ananiahnya tinggi sekali. Orang yang otodidak itu biasanya mensejajarkan dirinya dengan ulama besar, karena merasa dia sudah baca buku sekian-sekian, padahal baru 2 buku. Iya. Ini bahaya. Salah satu tanda Allah mencintai hambanya adalah dia tidak membiarkan hambanya berada di lingkungan yang dimurkai atau dibenci olehnya. Bagaimana dengan akhwat yang mengikuti kuliah umum di sana, Ustaz, yang mayoritasnya adalah laki-laki? Apakah ini sudah takdir? Memang saya apa, Allah bawa aku, bawa ana harus bisa meninggalkan kuliah tersebut setelah perjuangan yang banyak? Atau bagaimana ana belum bisa mencari orang-orang cara izin keluar ke ayah? Ini wanita ini berada di sarang buaya. Betul, Pak. Wanita ini berada di sarang buaya atau sarang serigala. Iya. Kuliah mayoritas laki-laki. Kalau dia boneka yang tak punya perasaan sih enggak masalah. Tapi masalahnya dia manusia biasa yang punya perasaan dan ketertarikan. Emangnya si akhwat ini enggak tertarik melihat cowok ganteng apa? Emangnya cowok-cowok yang ada di kuliah itu ngelihat akhwat enggak gatel apa? Apalagi kalau dia enggak ngaji. Pasti dia akan berusaha mendekatinya. Berusaha untuk memancingnya. Berusaha untuk ya berbagai macam cara, setan. Sekarang siapa yang bisa memastikan bahwa kita bisa selamat dari makar Allah dan godaan setan? Nah inilah, pikirkan baik-baik. Keselamatan agama segala-galanya daripada keselamatan dunia. Cari cara gimana ya? Bilang kepada bapak, Pak, saya kok di kuliah merasa tidak nyaman, Pak. Saya pengen pindah, boleh enggak, Pak? Kenapa? Karena saya di kelas mayoritas laki-laki. Sementara hati saya juga, Pak, ya, sulit untuk dijaga. Sementara Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian wanita tinggal di mana? Di rumah kalian. Saya takut, Pak, agama saya rusak. Bapak ridho ya, agama saya rusak demi untuk dunia saya. Iya. Coba sadarkan si bapak, ajak dia ngaji. Perdengarkan kaset-kaset. Iya. Atau solusi yang kedua, segera menikah. Di sini banyak jomblo kok. Jomblo ya? Oh, enggak. Nah, usaha bagaimana caranya untuk bisa selamat dari ya sarang buaya itu. Bagaimana kiat-kiat agar tidak malas berdoa dan bertaubat, Ustaz? Akhi, kenapa sih kita malas berdoa? Pasti ada sebab. Misalnya kita punya pengalaman, udah berdoa tapi gak dikabulin. Udah lama berdoa, setahun berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak dikabulin juga. Akibatnya apa? Kapok. Udahlah, mungkin Allah sudah tidak mendengar lagi doa saya. Semenjak itu akhirnya dia tidak berdoa. Maka dari itulah, kalau kita berdoa, ya, jangan sampai keinginan terbesar dalam berdoa itu dikabulin. Ini yang pertama. Makanya Umar bin Khattab berkata apa? Kata Umar, inilah ahmilu hammal ijabah. Ketika aku berdoa, keinginanku terbesar bukan diijabah, walakinni ahmilu hammat du'a. Tapi keinginanku yang terbesar di saat berdoa adalah merealisasikan doa itu sendiri. Fa innahu man ulhima du'a fal ijabatu ma'a. Karena orang yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, maka ijabah itu pasti datang. Yang kedua, kalau kita berdoa jangan tergesa-gesa minta langsung dikabulin. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah mengabarkan orang yang tergesa-gesa tidak akan dijabah oleh Allah. Yustajabu li ahadikum malam yasta'jil, kata Rasulullah. Seorang pasti dijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Yang kedua, kalau antum tergesa-gesa minta dijabah, ya Allah segera dong, ya Allah segera dong, itu tandanya antum lebih sok tahu dari Allah. Harus kita yakini, dalam berdoa, kewajiban kita berdoa, kemudian ijabah serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang maha tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengijabah. Terkadang kita menganggap doa yang kita lantunkan ini baik buat kita, tapi Allah tahu itu tidak baik, Bapak. Karena ilmu kita dengan Allah, ya kita ilmunya sedikit, ilmu Allah luas sekali. Sama seperti antum punya anak, anak antum ngerengek pengen es krim, dan antum tahu anak antum nih gak boleh makan es krim, sementara si anak mewek, nangis, terus minta pengen dibeliin es krim. Anda yakin antum gak bakalan tetap, hatta anaknya apa? Ya, jungkel balik, gak bakalan dibelikan. Sebab tak tahu, soalnya kalau diberikan pasti sakit anak saya ini. Itu antara bapak sama anak, gimana antara Allah dengan hambanya? Maka Allah lebih tahu kapan ijabah yang paling apa? Tepat. Barangkali diijabah langsung ternyata mudarat untuk kita. Ya. Nah, itu kita jangan suudzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Hukum akhwat interaksi dengan ikhwan dengan cara memandang wajah gimana? Bahaya. Ya, apalagi kalau akhwatnya cantik kok. Atau ikhwannya ganteng, ya pas melihatnya aja udah masya Allah sampai nggak lupa seminggu. Itu bahaya. Menyelamatkan hati itu harus lebih kita pikirkan daripada memikirkan nggak enak sama dia. Karena kan kita seringnya karena nggak enak sama dia, sementara kalau kita pandang hati kita jadi tersiksa. Maka lebih baik kita tundukkan sebentar, walaupun dia enggak enak sama dia, tapi hati kita aman, alhamdulillah. Ya. Saya masih bingung dengan hukum berimam di belakang orang yang bacaan Al-Fatihahnya buruk. Apa sholatnya sah apa enggak ya? Kebanyakan ulama mengatakan sholatnya enggak sah. Ya, kalau ternyata bacaan Al-Fatihahnya itu rusak dan merusak maknanya. Ya. Kata Syekh Fauzan, amatul ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahwa kalau bermakmum di belakang imam yang Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya pun tidak sah. Rusak juga sholatnya. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Apakah benar Habib yang ada di Indonesia itu keturunan Nabi? Enggak tahu saya. Saya belum pernah mempelajari tentang ini. Cuma masalahnya apa? Tidak ada ketentuan dalam syariat bahwa menuntut ilmu itu harus dari Habib. Habib itu kan disebut dengan golongan Alawiyin. Ya. Banyak kok saudara teman-teman kita yang udah ngaji sunnah dari kalangan Habaib. Kenal gak Ustaz Salim Muhdor? Muhdor itu kasta tinggi dalam dunia Habaib, Mas. Cuma masalahnya karena beliau ngaji salaf, gak diakui. Ya. Katanya itu Habib Wahabi. Antum-antum gak yang punya Yufid tuh? Fadil Basmele. Habib itu. Basmele itu termasuk salah satu kok kabilah Habaib. Ya. Sekarang, Pak, kalau syaratnya nuntut ilmu harus kepada Habib, imam yang empat emang Habaib mereka? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu madhab yang empat tuh. Ulama-ulama madhab rata-rata bukan Habaib. Imam Nawawi bukan Habaib. Ulama-ulama hadis rata-rata bukan Habaib. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah bukan Habaib. Kalau syaratnya harus ke Habib, berapa banyak ilmu yang harus kita tolak gara-gara itu? Ya. Maka keilmuan itu tidak ditentukan oleh kabilah tertentu. Karena ilmu milik Allah. Ilmu bukan waris, sebatas warisan dari bapak ke bapak. Tapi ilmu itu Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Bapak-bapak di masjid dekat rumah saya suka bawa anak balita. Dan balita ketika sholat dan suka berisik sehingga mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Bagaimana sikap kita yang seharusnya? Bilang ke dia, Pak, anak balita itu tidak wajib sholat, Pak. Kalau dia bilang, tapi kan ini melatih biar dia apa? Senang ke masjid. Betul, Pak. Bapak ingin melatih anak, tapi masalahnya mengganggu orang di masjid. Alangkah lebih baiknya Bapak ajarkan dulu kepada anak Bapak, supaya tidak ribut. Kalau ingin mendidik anak ke masjid itu harus diajarkan juga apa? Adab-adabnya. Ini enggak dibawa ke masjid, udah aja selesai, ganggu orang ke bodo amat. Kan kaidah usul fikih jelas, mudarat umum lebih dihindarkan daripada manfaat khusus. Bawa anak manfaatnya khusus buat anak, tapi ganggunya banyak. Mana dong yang harus dipertahankan? Ya. Nah itu. Boleh ketika sholat supaya khusyuk agar mendapat balasan bidadari dari surga, Ustaz, tujuannya? Emang kalau antum masuk surga enggak dikasih bidadari ya? Sehingga antum harus perlu mengkhususkan ingin dapat bidadari begitu? Lucu, Pak. Saya tekankan sama antum. Di surga itu enggak ada jomblo. Enggak ada surga jomblo. Setiap laki-laki di surga diberi oleh Allah minimal 2 bidadari. Memang sudah takdir Allah wanita itu harus dipoligami. Kalau enggak di dunia ya di surga. Udah takdir Allah ya, gimana lagi? Ya. Maka kalau antum minta kepada Allah, ya Allah berikan aku surga, ya Allah ma ini as'alukal jannah, ya Allah aku minta engkau kepada engkau apa? Surga. Udah cukup. Karena kalau sudah masuk surga, semua fasilitas surga sudah tersedia. Enggak perlu antum sebutin satu-satu. Ya Allah berikan aku surga, bidadarinya yang mancung, yang putih, yang tinggi, yang aduh, ngapa ini doa apa-apaan gitu. Ya Allah, berikan aku rumah di surga. Rumah itu ada 3 kamarnya, ya Allah. Di sini ada kulkasnya, ada AC. Alah, ini doa apa-apaan. Nah, ini yang disebut oleh para ulama berlebih-lebihan dalam berdoa. Tak bagus, Pak. Minta doa, minta surga secara umum aja. Kan itu yang dianjurkan oleh ya, dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah benar ada hadis apabila kita susah khusyuk dalam sholat maka kita ta'awudz dan meludah? Artinya kalau ada was-was dari setan, gangguan, kita merasa ada was-was, segera ta'awudz lalu meludah ke kiri. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, kasihan ini sambil ngantung. Apa nih? Emang gue setan apa? Saya sudah bertobat dan meninggalkan dari dosa riba dan berhutang. Beberapa sudah terlunasi, ada sebagian yang belum bila saya meninggal. Apakah tobat saya diterima? Ya, yang penting kita usaha sekuat tenaga untuk bayar hutang. Kan disebutkan dalam hadis bahwa seorang hamba yang berusaha untuk bayar hutang ternyata meninggal, maka Allah yang akan membayarkannya nanti di hari kiamat. Ya, yang penting ada kesungguhan untuk apa? Bayar hutang. Ya. Bila saat masuk waktu sholat sementara ada pekerjaan yang belum selesai, mana yang didahulukan? Bila mendahulukan sholat maka tidak bisa menghadirkan hati dalam sholat. Kalau memang pekerjaan itu urgent sekali, ya, gak masalah kita dahulukan pekerjaan kalau memang itu sudah menjadi sebuah peraturan perusahaan. Contoh, kalau antum di perusahaan istirahatnya jam 1 misalnya, maka antum kerjakanlah dulu sesuai dengan peraturan, jam 1 selesai sholat. Ya. Atau antum kuliah, kuliahannya baru bubar jam 1 misalnya. Gak masalah, antum tidak apa sholat berjamaah di masjid, tapi kemudian nanti setelah selesai kuliah baru berjamaah bersama-sama. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang sangat urgent sekali, yang harus segera dilakukan, kita lihat. Kita kira-kira terluput enggak dari sesuatu yang lebih penting dari itu? Ya. Ini coba, karena antum yang lebih paham tentang pekerjaan yang antum katakan tadi. Bagaimana hukum menggunakan kitab ulama yang dibagikan di media internet yang tidak diketahui apakah itu orisinil atau tidak? Apakah itu diizinkan atau tidak? Kalau kita tidak tahu, gak usah nanya. Karena itu memberatkan sendiri diri kita. Udah husnudzon aja. Orangnya sudah minta izin. Ya. Karena di situ sudah dipersediakan, silahkan di-download. Ya. Boleh di-download dan yang lainnya. Ya udah husnudzon aja. Gak usah nanya-nanya lagi. Ente udah izin apa belum? Misahin diri sendiri itu namanya, Pak. Ya udah download aja, alhamdulillah dapat fasilitas yang enak, kita nggak usah beli, tinggal download. Cuma masalahnya rajin download tapi nggak dibaca-baca, ini yang bahaya. Ya. Saya mau belajar tauhid asma wa sifat, dari mana saya mulai? Ada buku Syekhul Islam Taimiyah bagus yang berjudul Aqidah Wasithiyah. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang bagaimana tauhid asma wa sifat. Juga ada buku yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah yang berjudul Fikih Asma wa Sifat. Nah, di situ beliau menyebutkan kaidah-kaidah Ahlussunnah di dalam beriman kepada asma wa sifat dan bukunya kecil, bagus sekali. Ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.